Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabika wa rasulika al-nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima adada ma ahada bihi ilmuka. Wa khatta bihi kolamuka. Wa asahu kitabuka. Wardaullahumma ani sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala ali ashabihi ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi sanin la yaumitin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation. Kita masih melanjutkan tentang siksa neraka. Ya, tentang siksa neraka yang pasti akan terjadi nanti, ya. Pasti akan terjadi nanti, yang pasti semuanya, semua manusia akan melihatnya, siksa itu, ya. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim juga nanti akan melihatnya, ya. Akan melihatnya, kemudian begitu melihatnya pedihnya bukan main, ya, siksaannya demikian. Pedihnya bukan main, siksaannya demikian parah, ya kan? Kemudian Allah selamatkan orang-orang mukmin, ya, dari siksa neraka, ya kan? Maka orang-orang mukmin semakin, ya, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin senang. Kenapa? Karena telah diselamatkan dari siksa api neraka. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ateis itu digiring, ya, ke dalam neraka, ya, berhubungan, ya, berkelompok-kelompok, ya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian kita lanjutkan di dalam surat As-Sajdah, ya, ayat-ayat Al-Quran terkait dengan siksa api neraka, ya, di dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, ya, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada akhirat, ya. Dia lebih mencintai anak istrinya, saudaranya, bapak ibunya, kaum kerabatnya, dia lebih mencintai harta bendanya, ya, perniagaannya, bisnisnya, karirnya, dia lebih mencintai kesenangan duniawi ini, fasilitas hidup, ya, rumah, ya kan, sarana dan prasarana hidup, ya, ya, alat-alat modern, ya, itu lebih dicintai, ya, dari komputer, kemudian mobil, ya, kemudian kendaraan, ya. Kemudian kesan-kesan duniawi itu lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia lebih mencintai kehidupan yang semuanya itu tadi, ya. Sebagaimana yang disabdakan Allah dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul in kana abakum wa abnakum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asyaratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tarudanaha akhabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Inna Allah la yahdil qaumal fasikin. Ya. Jadi, katakanlah wahai Muhammad, ya, Muhammad, Rasulullah Muhammad itu diperintahkan Allah untuk menyeru kepada manusia, kepada umatnya, termasuk kita saat ini, yaitu katakanlah, ya, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ya kan, saudara kamu, istri-istri kamu, sanak famili kamu, harta benda yang kamu cintai, sukai, ya, kemudian perniagaan, bisnis, karir yang kamu, ya, takut rugi di dalamnya, ya, kemudian fasilitas hidup rumah, ya, berserta dengan segala macam sarana prasarana hidup di dalamnya, kamu cintai, kamu sukai, ya, itu semuanya akan lebih kamu sayangi, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, perjuangan hidup di jalannya, ya, maka fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan ketentuannya, urusannya. Ya. Dan ayat ini diakhiri dengan inna Allah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk dan sungguh-sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah orang yang lebih mengedepankan, mencintai ya, kehidupan duniawi tadi ya, dari bapak-bapaknya, anak-anaknya, istrinya, anaknya, kaum kerabatnya, hartanya, karirnya, jabatannya, ya, fasilitas hidup, itu lebih cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Maka itu adalah kategori orang-orang yang fasik. Ya, maka bahaya. Kalau kita masih mengedepankan kecintaan kita kepada karir, jabatan, ya, kedudukan, harta benda, kenikmatan hidup dunia ini, maka daripada Allah, Rasul dan jihad, maka kita ya bisa terancam, ya kita bisa kategori masuk dalam orang-orang fasik. Dan orang-orang fasik ini masuk dalam ancaman ayat surah Az-Zajdah ini ayat 20. Itu. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Ya. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Nah, fasik ini orang kafir jelas fasik. Ya, kenapa? Karena orang kafir, ya, siapapun mereka, ya, apapun keyakinan mereka di luar Islam, itu adalah mereka orientasinya adalah duniawi. Ya, ya, di mana-mana, ya. Bahkan pemuka-pemuka agama mereka pun duniawi. Mereka mengumpulkan ya donasi dari jemaahnya, dari umatnya yang masuk ke yang ada di sekitar gereja, yang ada di sekitar kuil, ya kan? Baik itu jamaah yang aktif, rajin berdoa, rajin bersembahyang, rajin mengadakan sembahyang ritual maupun yang tidak. Itu mereka minta donasi untuk mendukung kegiatan keagamaan itu. Dan mereka kemudian mengumpulkan dan kemudian dikumpulkan dan mereka hidup ya tidak mau bekerja, tidak mencari berusaha payah, kemudian mereka makan minum dari donasi itu, ya. Dia hidupnya hanya untuk ya melayani keagamaan. Nah, itu. Maka mereka hidup ya dengan seperti kondisi seperti itu. Nah, ini juga fasik ya. Fasik. Hidupnya hanya untuk sebenarnya intinya adalah hidupnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini orang fasik ya. Untuk kesenangan dirinya sendiri. Ini orang fasik ya. Walaupun dia pakai jubah kependetaan, walaupun dia pakai jubah pelayan masyarakat, walaupun dia pelayan rakyat, ya kan? Ya, tetap aja. Ya. Dia adalah orang fasik yang sebenarnya adalah hatinya, akal pikirannya itu hanya bagaimana hidupnya bisa senang, enak, mudah, ya kan? Dan sejahtera. Maka Allah mengancam mereka, ya, orang kafir, orang-orang fasik ini dengan ancaman neraka. Dan ketika mereka mau kembali keluar dari neraka, berusaha untuk keluar, ya, itu maka dikembalikan lagi dan kemudian dikatakan zuku adzabannar, ya, zuku adzabannar allazi kuntum bihi tukadzibun. Jadi ya, orang kafir, orang fasik ini mendustakan ayat Al-Qur'an, ya. Jadi kalau orang kafir jelas dia mendustakan azab neraka yang pedih, ya kan? Dan dia tahu tapi tidak mau mempersiapkan diri untuk supaya selamat dari neraka. Nah, satu-satunya selamat dari neraka adalah beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga dan neraka adalah milik Allah, ya, bukan milik Tuhan yang lainnya, ya. Surga dan neraka adalah ciptaan Allah, ya. Jadi Allah memberikan balasan kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan surga, dan Allah membalas, mensiksa, ya, manusia, ya, hamba-hambanya dengan neraka. Jadi surga dan neraka adalah 100% otoritas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diazab, siapa yang akan diazab dalam neraka, dan siapa yang dimasukkan dalam surganya Allah, itu adalah otoritas 100% adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Maka kita jangan sampai mendustakan azab neraka. Ya, jangan sampai. Ya. Nah, termasuk meragu-ragu, ya. Orang munafik ragu-ragu terhadap azab neraka, ragu-ragu. Karena ragu-ragu, maka dia juga mengabaikan, ya. Tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang membenarkan azab neraka, ya, iman, yakin, dan itu adalah orang-orang yang kemudian dia paham dan mengenalinya, dan kemudian dia sungguh-sungguh berusaha untuk supaya tidak, ya, jatuh ke dalam api neraka di dunia ini dengan melakukan berbagai macam, ya, perjuangan hidup, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, hidup sesuai dengan apa yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lihat Rasulullah gimana hidupnya, ya, Rasulullah berjuang, berdakwah, berjihad, ya. Ya, motivasi hidup utama adalah, orientasi hidup utama adalah berjuang lillah kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, ya, berdakwah, menyeru manusia kepada keimanan, kepada keislaman, supaya apa? Supaya manusia selamat dari api neraka, dan supaya mereka diridhai Allah, masuk dalam surganya Allah. Itu yang utama, ya. Nah, inilah perjuangan hidup sejati yang utama, ya. Pejuang untuk seluruh zaman, ya. Pejuang sejati untuk seluruh zaman, pejuang yang dirindukan oleh bidadari-bidadari di surga nanti, ya. Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi di dalam surat As-Saffat, surat ke-37, ya, mulai ayat 62 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Summa inna lahum alaiha lasawban min hamim. Summa inna marji'ahum la'ilal jahim. Innahum alfaw aba'ahum dollun. Innahum alfaw aba'ahum dollin. Fahum ala asarihim yuhra'un. Allah mengabarkan, ya, menginformasikan, memberikan warning, peringatan tentang pohon zakum. Apakah makanan, hidangan bagi penduduk surga itu lebih baik atau pohon zakum? Ya, ya, ya. Jadi pohon zakum ini adalah hidangan, ya, bukan hidangan, apa? Pohon yang ada di dalam neraka. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi pohon ini adalah, sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Jadi dari dasar. Jadi keluar dari dasar neraka jahim. Jadi pohon yang besar, ya kan? Ya. Mayangnya itu seperti kepala-kepala setan. Jadi kalau kita tangkainya, ya. Kalau pohon kurma itu ada tangkainya. Ada mayang-mayangnya. Nah, mayangnya itu adalah seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian daripadanya buah pohon itu, ya, buah pohon zakum itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Ya. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum mereka mendapat minuman yang campur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka adalah ke neraka jahanam. Ya. Jadi pohon zakum. Jadi pohon zakum ini ketika dimakan, ya, itu akan menghancurkan, ya, buah pohon zakum ini ketika dimakan dia akan menghancurkan seluruh apa yang ada di dalam perutnya, hancur lebur, ya. Jadi buah ketika dimakan tapi malah menghancurkan seluruh isi perut, ya, ya, bisa dibayangkan, ya, penderitaannya, ya, ya, ya. Jadi di neraka lapar, ya. Tapi nggak ada yang bisa dimakan, ya. Ya. Pohon zakum ini, buah pohon zakum ini bisa dimakan, tapi menghancurkan, ya, meluluhlantakkan seluruh isi perut dia, sehingga penderitaannya luar biasa. Kemudian ditambah dengan, ya, minuman, ya kan? Tadi minuman, ya, yang sangat panas sekali. Jadi minumannya sangat panas, ya, sangat panas. Jadi buahnya panas, menghancurkan, kemudian airnya, minumannya juga panas, meluluhlantakkan. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Nah, pohon zakum ini adalah pohon tanaman di neraka. Ya. Untuk siksaan bagi para ahli neraka. Nah, kenapa mereka disiksa di situ, ya, di dalam neraka itu, dan mereka makan buah pohon zakum? Itu karena mereka mengatakan, innahum alfau aba'ahum dholin fahum ala asarihim yura'un. Ya. Karena sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka itu dalam keadaan sesat. Ya. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Nah ini ya. Jadi di akhirat tidak diterima alasan bahwa, oh kami sesat, kami kafir, kami beragama non-muslim, kami beragama ini, itu. Ya. Karena apa? Karena bapak ibu kita, nenek moyang kita, ya mbah-mbah kita, itu semuanya juga beragama begitu. Maka kami ya, karena dari keluarga mereka, kita mengikuti ya, apa tradisi, keyakinan dari keluarga itu. Nah, ini tidak diterima oleh Allah. Ya. Ya. Alasan ini tidak diterima sama sekali oleh Allah. Ya. Ya. Dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka dan makan buah zakum ini. Kenapa ya? Karena mereka, ya, mereka mengatakan mendapati nenek moyang mereka itu dalam kondisi sesat dan mereka mengikuti hanya. Jadi hanya sekedar mengikuti. Ya, tetap aja yang diikuti maupun yang mengikuti masuk neraka. Ya, walaupun itu dari satu generasi ke generasi berikutnya terus, gitu, tetap aja masuk neraka. Ya. Kenapa? Kok disiksa? Karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, ya, untuk mencari kebenaran. Sudah tahu bahwa itu sesat, ya, ya. Sudah tahu bahwa fitrah manusia itu sebenarnya adalah mengakui, ya, meyakini bahwa Tuhan itu satu. Fitrah manusia, siapapun dia, seluruh manusia fitrahnya itu mengakui bahwa Allah itu satu, ya, ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Allah bisa lebih dari satu? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Kita lihat bahwa jagat raya ini adalah satu kesatuan, ya, ya, perpaduan harmonisasi antara langit dan bumi, ya, antara tanah, air, ya kan, kemudian udara, ya kan, batu-batu, gunung, itu satu kesatuan, ekosistem satu, ya kan, air, ya kan, ya, air, ya, kemudian tanam-tanaman, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, melata, ya, semuanya. Sini ada satu kesatuan. Jagat raya ini, bumi ini adalah satu sistem, satu kesatuan. Ya, terpadu. Ya. Dan itu semuanya, ya, mengindikan satu hal, yaitu bahwa yang menciptakan sistem yang satu ini adalah yaitu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ada Tuhan yang lain. Ada dua Tuhan, tiga Tuhan, enggak mungkin. Hanya satu, yaitu karena apa? Karena sistem kehidupan ini satu, sistem aturannya satu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan, yang mengatur, itu juga satu, yaitu Allah, tidak ada yang lainnya, ya kan? Tidak ada tuhan-tuhan lain, tidak ada, karena yang lainnya adalah makhluk. Makhluk adalah lemah, semuanya lemah, jin, ya, malaikat, ya. Ya, manusia itu semuanya lemah, makhluk lemah. Ya, yang maha kuat adalah hanya Allah yang maha esa, yang maha tunggal. Jadi Tuhan itu satu. Ya, begitu banyaknya alasan, ya, bukti-bukti bahwa Tuhan itu satu. Banyak sekali alasannya. Tapi untuk mencari kelemahan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, itu adalah banyak sekali. Ya, jadi mencari alasan, argumentasi untuk, ya, melemahkan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, itu banyak sekali. Ya. Contohnya, kalau orang berargumentasi Tuhan itu ada tiga. Ya. Tuhan itu tiga dalam pengejawantahan, dalam apa fungsinya. Ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Ya. Tuhan Bapa, ya, di langit, ya, Tuhan Anak, itu dia nanti adalah sang penebus dosa, ya, dia adalah diturunkan ke bumi ini untuk menebus dosa umat manusia dengan penderitaan dia di salib. Nah, ini adalah sesuatu yang jelas banyak sekali kelemahannya argumentasi seperti ini, ya. Siapa Tuhan Anak? Yesus. Yesus siapa? Isa alaihissalam. Nah, Isa itu manusia atau bukan? Jelas dia manusia. Kenapa? Dia makan, dia minum, dia berjalan di muka bumi, manusia. Ya, dia membutuhkan udara, dia membutuhkan air untuk minum, ya kan? Ya, dia butuh tempat tinggal, ya kan? Dia jelas butuh. Sementara Allah itu adalah Maha Suci, dia tidak butuh air, tidak butuh tempat tinggal, dia tidak butuh makanan minuman, dia tidak butuh udara, ya, matahari tidak butuh. Allah Maha Suci, Allah qiyamuhu binafsihi, ya, Allah berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. Ya, semua yang ada di sekitar kita ini adalah makhluk. Ya, semua kebutuhan kita adalah makhluk. Ya, gitu kan. Nah, jadi jelas, ya, Isa Yesus adalah manusia biasa. Dia adalah Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah, sebagaimana Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, gitu kan. Sebagaimana ya, Muhammad SAW. Ya, Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Dan semua nabi, para rasul itu adalah bersaudara. Mereka adalah saudara. Ya. Ya. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Ruhul Kudus siapa? Ruhul Kudus, ya, Jibril. Ya. Jibril itu adalah malaikat. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul. Ya, kepada para rasul. Seperti itu. Ya. Jadi ada penjelasan dalam Al-Qur'an itu sangat jelas sekali, ya. Dalam Al-Qur'an tentang keterangan tentang penolakan Allah terhadap keyakinan orang-orang Nasrani itu dijelaskan sekali dalam surat Maryam, surat-surat yang lainnya banyak sekali, ya. Kita tinggal mempelajari, sangat jelas, dan Al-Qur'an itu original, ya. Dari dulu sampai sekarang ya, Al-Quran itu original, asli kasliannya terjaga. Ya, ya. Tidak ada satu kekuatan pun manusia yang mampu merusak Al-Quran. Ya. Mereka hanya mampu merubah-rubahnya di terjemahannya. Tapi Al-Quran yang Arab, ya, yang asli, yang diturunkan kepada Muhammad SAW, Arab itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ya. Karena Allah telah menjamin akan keasliannya sampai hari kiamat nanti. Maka itu menjadi petunjuk utama hidup kehidupan seluruh manusia. Ini penting sekali kita mempelajari Al-Quran. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, subhanallah. Jadi, jangan hanya mengikuti membeo. Ya. Kita dapatin suatu negeri. Ya. Ya. Suatu negeri, ya. Dari dulu mereka berkeyakinan tentang banyak dewa-dewa. Ya. Mereka membangun kuil-kuil. Kemudian dewa-dewa dipajang di mana-mana, ya, patung-patungnya. Kemudian mereka menyembah ini, menyembah itu, kemudian memuja ini, memuja itu. Ya. Dari dulu, ya, dari buyutnya, kakeknya, ya terus, ya kan. Dari satu generasi ke generasi selama berpuluh-puluh abad, ya, beribu-ribu tahun, ya, nggak berubah. Ya, ya. Sementara dia, mereka itu memiliki akal pikiran, memiliki pendengaran, penglihatan yang bisa dipakai untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan karena mereka tidak mencari kebenaran hakiki, tidak memfungsikan akal pikirannya, pendengaran, penglihatannya, maka mereka diazab oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakannya dengan benar, tidak mencari kebenaran, tidak berusaha mencari kebenaran. Gitu kan. Yaitu kebenaran, yaitu Islam. Maka Allah mengatakan walaqad darona li jahannama katsiran minal jin wal insin lahum qulubun la yafqahuna biha walhum adanu la yasma'una biha walhum ayunun la yubsiruna biha, ya, walhum ayunun la yubsiruna biha walhum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adon. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya kan, 179, ya, kalau enggak salah ayatnya, sungguhnya telah nanti akan aku benamkan. Sesungguhnya nanti pasti akan aku benamkan kebanyakan jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk memfungsikan, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, mencari kebenaran. Mereka memiliki pendengaran, ya, tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat Al-Quran, tidak dipakai untuk fungsikan untuk mencari kebenaran dengan pendengarannya. Dia memiliki mata, ya, penglihatan, tapi tidak dipakai untuk mencari kebenaran, ya, dengan matanya, ya, dengan penglihatannya. Maka ulai kakal an'am, mereka itu seperti binatang, ya. Binatang itu apa? Orientasi hidupnya hanya untuk mencari memenuhi kebutuhan syahwatnya, kebutuhan nafsunya, ya. Yaitu makan, minum, kemudian berkembang biak. Makan, minum, berkembang biak. Makan, minum, berkembang biak. Dan binatang sendiri itu bekerja siang, keras siang malam. Kan gitu kan? Siang malam, ya. Semut. Ya, semut. Kapan kita lihat semut sedang kongko-kongko, ya? Boleh dibilang kita tidak pernah melihat ada seekor semut pun yang kongko-kongko selama 10 menit, ya kan, dalam satu tempat. Semut bergerak. Ya, bergerak terus, ya. Mencari nafkah sesuai dengan sunnah dia. Sunnah Rasul, sunnah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari penghidupan dia, ya. Bergerak aktif. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan makanan, dibawa ke mana? Apakah dimakan sendiri? Tidak. Ya. Ya. Semut makanannya kemudian dibawa ke liangnya, ke sarangnya. Kemudian makanan itu kemudian dibagi, di-share, ya, kepada semua kaumnya. Ya. Dikumpulkan dalam satu gudang, kemudian di-share untuk logistik kaumnya. Ya. Sekian lama. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Jadi mereka semut sendiri itu tidak untuk dirinya sendiri. Tapi kebanyakan kita lihat sekarang manusia dia berjuang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana supaya hidupnya enak? Ya kan, supaya hidupnya sejahtera, makmur, bahagia, sejahtera di dunia ini, berfoya-foya, bersenang-senang, hidupnya hahihi, hahihi. Jadi penuh dengan ketawa-tawa, ya. Itu. Jadi kemanapun dia ketawa-tawa. Di rumah ketawa-tawa, di jalan ketawa-tawa, ya, di kantor, di perusahaan ketawa-tawa. Hidupnya senang-senang-senang dan senang-senang-senang, enak, senang-senang-senang. Ini Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi hidupnya hanya untuk mengikuti kesenangan individu, hawa nafsunya, dirinya sendiri. Nah, inilah yang melalaikan dia dari akhirat, dari zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kehidupan setelah mati. Allah Akbar. Jadi kembali lagi, kenapa mereka diazab, ya, menikmati buah pohon zakum yang demikian menghancurkan isi perut? Karena mereka hanya membio, hanya taklid, hanya mengikuti warisan budaya keyakinan dari bapak ibunya, ya, dari nenek moyangnya. Mereka tidak mau berusaha keluar dari keyakinan itu karena apa? Karena takut menderita, takut dikucilkan, karena takut dikatakan aneh dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya, kemudian akhirnya dia ya pasrah dengan nasibnya, pasrah dengan takdirnya. Maka Allah azab mereka. Ya, karena apa? Karena dia tidak memfungsikan pendengaran, penglihatan, akal pikirannya, hatinya untuk mencari kebenaran, mencari jalan hidayah, mencari jalan yang lurus, yaitu Islam, ya, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah, karena Islam adalah jalan hidup para seluruh para nabi dan rasul. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat As-Sad, surat ke-38 mulai ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada wa inna lidh-dhalimi la syarru ma'ab jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa kharu min syaqlihi aswaj. Hada fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adaban di'fam finnar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Inna dhalika haqqun takhasumu ahlil nar. Surat As-Sad, surat ke-38 dari ayat 55 sampai ayat 64. Ya. Allah berfirman, beginilah, ya, keadaan mereka. Dan sungguh bagi orang-orang yang durhaka, ya, yang ingkar kepada Allah, ya, banyak berbuat dosa, ya, maka pasti bagi mereka tempat kembali yang buruk, yaitu jahannama islaunaha fabi salmihad, yaitu neraka jahanam yang mereka masuki, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal, ya. Seburuk-buruk tempat kediaman, ya. Ya. Seburuk-buruk tempat kondisi situasi yang dialami oleh seorang manusia itu adalah jahanam, ya. Ya. Jahanam. Ya. Mungkin di dunia sekarang ini ada tempat yang buruk, yaitu penjara. Ya. Orang dipenjara, disiksa. Ya. Ada tempat yang buruk, yaitu tempat-tempat pembakaran, ya, panas. Ya. Ada yang tempat yang sangat buruk, ya, tempat-tempat yang sangat ekstrim cuacanya, dingin sekali. Ya. Ada tempat-tempat yang buruk, yaitu tempat-tempat yang sangat sempit, ya, hidup di tempat yang gelap, sempit, berbau, kotor, ya kan, jorok dan sebagainya. Ya, ya, hidup susah di dunia ini. Tapi dibandingkan dengan neraka jahanam itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Neraka jahanam adalah tempat yang seburuk-buruknya. Segala macam siksa itu ada di dalam neraka jahanam. Ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah. Kemudian, ya. Inilah azab neraka, maka berilah mereka, ya. Jadi boleh dikatakan segala macam siksa yang terburuk itu ada di dalam neraka jahanam. Maka dia dikatakan sebagai tempat terburuk. Kenapa? Karena segala macam siksa itu, ya, didapatin di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya. Allah akbar, Allah akbar. Dan yang menyiksa adalah Allah yang maha keras siksanya. Ya. Kita bisa bandingkan kalau seorang yang kuat badannya, dia menyiksa seorang yang lemah badannya. Siksanya sangat keras. Ya. Ya. Ya. Seorang petinju kelas berat, ya, melawan petinju kelas ringan. Ya kan? Maka hantaman tinjunya itu berbeda banget. Ya. Beda banget. Ya. Nah, ini adalah yang menyiksa adalah Allah yang maha kuat. Ya. Yang maha besar. Yang maha kuat. Yang maha perkasa. Siksaannya sangat pedih sekali. Ya, karena sangat kuat sekali. Allah maha kuat. Ya. Maka siksaannya itu susah untuk ditanggung oleh badan kita. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya. Inilah neraka jahanam. Maka berilah mereka merasakannya. Mereka, minuman mereka adalah air yang sangat panas. Dan juga air yang sangat dingin. Air yang sangat panas itu meluluh lantakkan semua yang ada di antara mulut sampai ke perut. Ya. Panas, meluluh lantakan. Kemudian dingin, dingin juga membekukan, ya. Ya, penderitaan panas dan dingin ini sama-sama sangat menderita, ya. Sangat menderita karena dingin itu luar biasa berat penderitaannya. Sangat dingin, ya. Ya. Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Ya, berbagai macam azab yang lain, ya, banyak sekali. Allah tidak sebutkan satu persatu, tapi kita bisa, ya, bisa membayangkan, ya, bagaimana kalau kita lihat di dunia ini penderitaan apa saja, ya, kita bisa data penderitaannya ini itu dari A sampai Z. Maka, ya, itu semuanya dikumpulkan, kemudian tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan di neraka jahanam yang jauh lebih banyak jumlahnya, lebih besar siksaan. Lebih pedih azabnya, ya, dibandingkan di dunia. Jauh lebih pedih, lebih berat siksanya dibandingkan dengan kesusahan siksa di dunia ini. Nah, kemudian dikatakan mereka, inilah rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk. Berdesak-desakan bersama kamu ke dalam neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, itulah kata pemimpin mereka. Ya, jadi tidak ada ucapan selamat datang. Jadi orang-orang yang pemimpin-pemimpin, ya, ahli neraka, yaitu di dunia ini mereka itu tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin, dan mereka itu nanti masuk dalam neraka, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, ya, orang-orang munafik, ya, mereka pemimpinnya itu masuk dalam neraka duluan. Ya, ya. Sementara pengikut-pengikutnya, bawahannya, anak buahnya itu masuk dalam neraka belakangan, ya, dan orang-orang yang sudah masuk duluan ini tidak mengucapkan selamat datang kepada pengikut-pengikutnya, bawahan-bawahnya yang baru masuk belakang. Semuanya mendapatkan azab, bertengkar antara tokoh dengan pengikut bawahnya ini. Ya. Fir'aun bertengkar keras dengan pengikut-pengikutnya, anak buahnya, tentaranya, ya. Bangsawan-bangsawannya. Ya. Mereka bertengkar keras di dalam neraka. Saling menyalahkan, saling menghardik, saling melaknat, saling mencaci maki. Ya. Ya. Ya. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Tidak ada gunanya sama sekali. Mereka berkeluh kesah, menyesal, ya kan? Mencaci maki, marah, ya. Maka marahlah kepada diri mereka sendiri, ya. Ya. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan. Maka tidak ada gunanya mereka marah, tidak ada gunanya mereka menyesal, ya. Tetap mereka diazab, mereka bersabar, tidak bersabar, sama aja. Tetap diazab, diazab, diazab, pedih dan pedih, semakin lama semakin pedih. Nauzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita terlindung dari azab neraka yang seperti itu, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kemudian dikatakan, kemudian para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Ya. Maka mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam neraka azab ini, maka tambahkanlah azab kepada mereka dua kali lipat dari dalam neraka. Ya. Maka, dan orang-orang yang neraka berkata, mengapa kamu tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang jahat. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka. Ya. Sungguh yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Ya, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ini adalah fenomena yang pasti terjadi. Yang pasti akan terjadi nanti di neraka. Ya. Bagaimana orang-orang yang hanya sekedar membeo, ya, hanya sekedar taklid, ya, saya hanya mengikuti kamu. Kenapa? Karena kamu adalah tokoh kami. Tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi, ya kan, kamu adalah orang yang lebih pintar daripada kami, kamu adalah tokoh kami, ya. Nah, kami hanya mengikuti kamu karena kamu adalah bapak kami, ya, orang tua kami, ya. Lebih kami hanya mengikuti kamu karena kamu adalah nenek kami, ya, mbah kami, kakek kami yang lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman. Kami hanya mengikuti kamu. Kenapa? Karena kamu adalah sesepuh kami, ya. Kamu adalah tokoh utama di lingkungan hidup kami. Jadi kemudian orang-orang yang mengikuti ini nanti di akhirat itu menyalahkan, ya, menyalahkan, ya, orang-orang yang diikuti, ya, yaitu dalam surat ayat 60 tadi, qalu bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fabisal qarar. Sebenarnya kamulah yang lebih pantas dia menerima ucapan selamat datang karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Ya, gitu, ya. Jadi angtum kodam tumuhulana. Ya. Angtum kodam tumuhulana. Ya. Jadi kamulah yang menjerumuskan kami. Karena apa? Karena keyakinan yang kamu ajarkan, kamu wariskan, yang kamu lestarikan, kamu budayakan, kamu turunkan kepada kami, itulah yang kemudian menjerumuskan kami dalam neraka ini. Ya. Ya. Jadi maka ini adalah seruan untuk seluruh manusia, siapapun dia, ya. Terutama yang bagi, ya, saudaraku, ya, yang budiman dan cerdas yang belum muslim, ya, yang masih beragama selain Islam, ya. Dan mereka mendapatkan agama itu karena warisan, ya, keyakinan, budaya dari keluarga mereka, dari bapak ibunya, dari nenek, dari kakek neneknya, ya. Karena dari keluarga besar mereka, leluhurnya, ya, atau dari lingkungan sukunya, lingkungan bangsanya, ya, karena warisan keyakinan seperti itu turun-temurun, kemudian mereka mengikuti. Nah, ini hati-hati, ya. Ini adalah peringatan keras bagi mereka, jangan mengikuti, hanya sekedar mengikuti. Jangan hanya sekedar mengikuti, ya. Ya. Kita semua manusia diberi oleh Allah, ya, modalitas yang sama, akal pikiran, hati, pendengaran, penglihatan. Dengan hati, penglihatan, dan pendengaran itu kita bisa optimalkan, manfaatkan untuk mencari kebenaran. Benar enggak Allah itu satu? Benar enggak Allah itu hanya Allah? Ah, benar enggak Tuhan itu hanya Allah? Ya kan? Benar enggak Tuhan-Tuhan yang selama ini saya yakini? Ya, yang selain Allah. Itu semuanya bisa kita jadikan langkah awal untuk mencari kebenaran. Kemudian keyakinan yang kita alami ini, ya, benar enggak? Dasarnya apa? Ya, ya. Dasar hukumnya apa? Ya. Itu ajaran ini dari mana sumbernya? Ya kan? Itu bisa kita telusurin, ya kan? Ya kan? Bisa kita lakukan penelitian. Dan ini yang utama, mencari kebenaran jalan hidup yang benar. Kenapa? Karena ini sangat penting, sangat pokok, karena hidup kita, kesempatan kita untuk memperbaiki hidup ini hanya sebentar aja, yaitu di dunia ini, yaitu dengan satu nyawa aja. Kita tidak memiliki rangkap dua nyawa. Kita tidak akan bisa reinkarnasi lagi. Kita tidak akan bisa lagi hidup lagi di dunia ini. Kalau sudah mati, ya sudah. Kesempatan selama-lamanya untuk memperbaiki diri akan hilang setelah kita mati. Tidak ada lagi. Maka setan, iblis setan, ya, musuh kita yang sejati, itu ya hanya mampu merayu kita, menyesatkan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Ketika kita sudah mati, maka tidak ada satu, tidak ada kekuatan sedikit pun bagi iblis setan untuk menyesatkan kita. Kenapa? Karena semuanya ada sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan hidup ya, menentukan jalan hidup ya, benar atau sesat, itu ada di dunia ini, waktunya ada di dunia ini. Maka jangan hilangkan, jangan gunakan ya, jangan pergunakan hidup ini hanya untuk mengejar nafsu duniawi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialistik, kebendaan, fasilitas hidup, karir, jabatan, kedudukan, popularitas, ya, kesenangan-kesenangan duniawi. Jangan hanya itu aja, ya. Itu hanya sebagai suatu alat, ya. Kita punya rumah, kita punya mobil, itu hanya sebagai suatu alat. Ya. Hanya di tangan. Kita bergunakan sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jalan hidup yang diperintahkan Allah dan disunahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi, jangan hanya membiu ya, keyakinan kita. Semua manusia harus berusaha keras mencari kebenaran. Jangan hanya sekedar taklid. Hanya sekedar membiu, mengikuti apa yang diajarkan oleh orang lain. Ya. Kita harus mencari, berusaha mencari kebenaran. Sungguh-sungguh. Ya. Ya. Nah, insya Allah, Allah akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Ya. Kita akan di... Kalau kita sungguh-sungguh, akan Allah tunjukkan jalan hidup itu. Ya. Kita akan dikenalkan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita ikuti jalan hidup mereka. Ya. Keimanannya, ya. Keyakinannya, ya kan. Perjuangan hidupnya. Maka kita akan dikenalkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Kemudian generasi tabi'in tabi'in. Orang-orang yang mengikuti sunnah hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Ya. Insya Allah, ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, sungguh-sungguh, insya Allah, keimanan kita akan meningkat. Ya. Kalau kita belum Muslim, insya Allah kita akan dimudahkan untuk masuk Islam, ya kan? Dengan sungguh-sungguh, dan kita siap untuk berubah total ya, dari kehidupan yang sebelumnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, nah, ada suatu ayat yang sangat penting, yaitu dalam ayat ini dikatakan wa qalu malana la nara rijalan kunna na'udhuhum minal asyrar. Ya. Jadi di neraka nanti, ya, orang-orang yang orang di neraka itu, ya, para tokoh-tokoh dan pengikut-pengikutnya mereka di neraka itu, mereka mengatakan, ya, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia ini kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Ya. Kenapa? Karena memang dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya, itu disebutkan bahwa ketika semua manusia sudah masuk ke dalam neraka ya, bagi ahli neraka dan masuk surga bagi ahli surga, ya, maka kemudian terjadi perbincangan antara surga dan neraka. Ya. Terjadi perbincangan antara surga dan neraka. Dan surga mengatakan bahwa kebanyakan, ya, mayoritas besar yang masuk ke dalam diriku, ke dalam surga, itu adalah orang-orang yang dulu di dunia hidup menderita, hidup susah, hidup miskin, ya, hidup dalam kondisi hina, hidup dalam kondisi kerja keras, ya, gitu, seperti itu, ya. Maka dia adalah masuk surga. Sementara neraka mengatakan bahwa kebanyakan penghuni dalam diriku itu adalah, pertama adalah orang-orang kaya raya, yang sombong, ya, yang sewenang-wenang, berlaku sewenang-wenang. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang kaya, sewenang-wenang, zolim. Ya. Dia hidup hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Kemudian orang-orang wanita, kebanyakan wanita itu adalah masuk neraka. Kenapa wanita masuk neraka? Kebanyakan karena wanita tidak pandai bersyukur kepada Allah dan kepada suaminya. Ya. Kebanyakan wanita selfish, ya, mengutamakan dirinya sendiri. Kebanyakan wanita berpikir apa yang diinginkan adalah apa yang disesuaikan dengan kemauan hawa nafsunya. Kalau senang, kalau itu enak, mudah, itu akan diambil. Tapi kalau itu susah, tidak mau diambil. Ya. Dan banyak wanita yang melawan sama suaminya. Diperintahkan suaminya itu melawan. Kenapa melawan? Karena yang diperintahkan suaminya itu tidak disukai dia. Padahal namanya taat. Taat kepada Allah, kepada suami. Ya. Taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suami. Taat kepada suami itu adalah dalam segala hal. Baik itu yang disukai maupun yang tidak disukai oleh dirinya. Asalkan tidak diperintahkan untuk maksiat. Itu. Selama perintahnya itu tidak untuk melakukan kemaksiat, untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka harus taat. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi disukai oleh dia atau maupun tidak disukai. Nah, kebanyakan wanita itu hanya taat kepada suami kalau hal itu disukai, enak. Ya. Diajak makan, enak. Mau. Tapi kalau diajak menderita, makan apa adanya, enggak mau. Enggak pandai bersyukur, berkeluh kesah. Ya. Jadi wanita banyak yang berkeluh kesah. Nah, ini juga sebab-sebab kenapa kebanyakan wanita itu masuk neraka. Ya. Dan hadis Rasulullah, ya, itu berlaku, ya berlaku selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Ya. Makanya kita perlu hati-hati pada kaum wanita, ya, kaum wanita, ya. Kemudian yang ketiga, kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang yang ilmu Islamnya itu sangat minim, ya. Ilmu tentang Allah sangat minim, tentang akhirat tak sangat minim, ya kan? Ilmu tentang kehidupan akhirat, tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi itu sangat minim. Sehingga hidupnya tidak sesuai dengan Islam. Sangat minim. Ya. Bukan berarti mereka tidak pandai. Mereka bisa saja profesor, doktor. Ya. Mereka bisa saja master. Mereka bisa saja tokoh hebat. Ya. Berpengetahuan luas dalam masalah bisnis, dalam masalah usaha. Mereka bisa jadi presiden, direktur. Bisa jadi mereka itu adalah seorang raja, seorang kaisar, seorang menteri, seorang yang memiliki kedudukan hebat. Ya. Tapi minim dalam ilmu keislaman, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang Allah, tentang keimanan, tentang keislaman. Minim sekali. Maka merekalah penghuni neraka kebanyakan. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Jadi, maka ini adalah kabar gembira. Ya. Ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang di dunia ini, ya, mereka dalam kondisi papa. Dalam kondisi susah. Ya. Hidupnya miskin, tapi mereka beriman. Ya. Mereka menjalankan sholat lima waktu. Ya. Mereka berpuasa Ramadan. Ya kan. Mereka menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ya. Tapi hidupnya ala kadarnya, apa adanya, ya. Penampilannya juga biasa-biasa aja, sangat sederhana, gitu kan. Makan apa adanya, ya kan. Banyak menahan lapar mungkin, ya. Nah, inilah, maka itulah busro, kabar gembira bagi mereka-mereka, bagi mereka ini. Kenapa? Karena nanti di akhirat hisab bagi mereka itu adalah ringan sekali. Ya, ringan sekali. Sementara orang-orang kaya, orang yang punya pengaruh jabatan, kedudukan, fasilitas, itu mereka ringannya sangat susah, sangat berat. Karena apa yang halal di dunia ini nanti di akhirat akan ditanya. Tetap akan ditanya. Sementara kalau dia haram, dia azab. Makanya kita perlu berhati-hati tentang harta kita dari mana dan kemana kita infakkan. Kita mohon ampun kepada Allah dari segala hal yang bisa menjerumuskan, ya, kita ke dalam neraka sisanya Allah, ya. Kita mohon ampun, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Az-Zumar. Ya. Ayat surat 39 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min fawqihim dzulalun minan nar wa min tahtihim dzulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Dan di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api. Dan kemudian di bawahnya juga ada lapisan-lapisan dari api, ya, yang disediakan bagi mereka. Maka kemudian demikianlah Allah memberikan peringatan, mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka takutlah kepadaku. Bertakwalah kepadaku. Ya. Jadi neraka, ya, itu apinya itu berlapis-lapis. Di atas kita, di bawah kita. Jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi panas ditambah dengan panas berlipat ganda, ya kan? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi penderitaannya luar biasa, ya. Maka kita perlu takut terhadap azab ancaman Allah ini, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kemudian surat Az-Zumar juga ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam maswalil mutakabbirin. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam maswalil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajah mereka itu menghitam, ya. Wajah mereka muswaddah, wajah itu hitam kelam. Ya. Nah, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur, yang menyombongkan diri? Nah, jadi ini ada dua ancaman besar, ya. Ya, Allah kepada pertama adalah orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, terhadap Allah. Ini bahaya sekali, ya. Ya. Wajah mereka itu akan hitam kelam. Ya. Jadi hitam kelam. Ya, ya, baunya sangat, ya, tidak mengenakan. Ya, hitam kelam berbau sangat tidak mengenakan. Ya. Jadi segala hal yang tidak mengenakan itu ada di situ. Ya, ini karena berbuat dusta, ya, terhadap Allah. Ya, ini adalah, ya, insya Allah, ya, ya, baunya akan wajahnya hitam, ya, baunya juga tidak mengenakan. Insya Allah seperti itu, ya. Wallahu alam. Ya. Kemudian, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang sombong? Jadi berdusta kepada Allah dan sombong. Ya. Jadi dan atau sombong. Ya. Berdusta kepada Allah contohnya adalah mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Itu adalah kedustaan kepada Allah. Allah adalah satu. Ya. Tuhan itu satu. Tauhid. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu jelas, ya, dari dulu, sekarang, dan sampai nanti, ya, seterusnya selama-lamanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ya. Tidak ada penghambaan, persembahan, ya, hanya tidak ada perhambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutakabbirin, ya. Takabur, ya. Takabur dari kebenaran, ya. Yaitu merendahkan manusia, menghinakan manusia, dan berpaling dari kebenaran. Itu adalah takabur. Ya. Walaupun dia mengenal kebenaran, tapi dia berpaling. Ya. Sama iblis-iblis itu tahu kebenaran. Ya kan? Tahu yang benar ini, yang salah itu. Tapi dia berpaling dari kebenaran itu, ya, mengingkarinya, kafir, kemudian dia takabur. Karena sombong. Nah ini, ya. Bahaya sekali. Jangan sampai kita menjadi takabur. Apapun pangkat kedudukan kita, jabatan kita, ya kan, amanah yang kita terima, ya, ya, itu jangan sampai kita takabur. Takabur adalah arti kata merendahkan manusia sekitar kita, ya kan, menghinakan, mendzalimi manusia sekitar kita, dan sekaligus menolak kebenaran yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai. Ya, jangan sampai menolak, jangan sampai kita berpaling. Ya. Kalau kita sebagai muslim mukmin yang benar, kita ikuti, ya gitu, ya. Walaupun konsekuensinya mungkin ya jabatan kita akan konsekuensinya akan hilang. Terancam atau terancam. Enggak apa-apa, ya. Ya memang untuk mencari surga seluas langit dan bumi selama-lamanya nanti di akhirat itu memang ya kita harus mengerelakan pengorbanan yang sedikit di dunia ini. Ya, jabatan itu adalah pengorbanan yang sedikit di dunia ini. Walaupun kita mungkin sudah seumur hidup berusaha keras untuk meraih jabatan itu. Tapi ya jabatan hanya sebentar, kalau kita sudah mati kita akan tinggalkan. Ya kan? Berapa lama kita hidup di dunia ini lagi? Ya, ya. Bisa jadi cuma beberapa hari, beberapa tahun, beberapa bulan. Ya, walau alam. Ya, maka kita jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita yang selama-lamanya hanya untuk ya apa hanya untuk duniawi ya kepentingan dunia ini yang sebentar ya. Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar. Saudara yang budiman, kita lanjutkan lagi di dalam Allah berfirman di dalam surat Ghafir, surat 40 mulai ayat ke 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina fi an-naari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam takunu ta'tikum? Qalu awalam takunu ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Ya, jadi neraka jahanam itu dijaga oleh para malaikat yang kasar, ya, yang wajahnya kurang mengenakkan, ya, kasar. Ya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Jadi penghuni neraka itu minta tolong, ya, kepada penjaga neraka jahanam agar diringankan azab walaupun hanya sehari saja, walaupun hanya satu jam saja. Maka penjaga jahanam berkata menjawab, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Maksudnya mengabarkan tentang ancaman neraka ini, ya kan? Azabnya yang sangat pedih yang diancamkan kepada orang-orang kafir, orang yang apa yang punya keyakinan selain Islam gitu. Diancamkan. Kenapa? Karena keyakinan selain Islam adalah keyakinan yang batil, yang tertolak, ya. Batil artinya tertolak nanti di akhirat, ya. Di akhirat semua amal ibadah dia, ya, sembahyang dia, keimanan dia, ya, kemudian donasi dia, kedermawanan dia, kebaikan dia, ya. Banyak kebaikan-kebaikan ibadah dia, amal ibadah dia, ya, perbuatan amal kebaikan kepada kemanusiaan, ya. Donatur, sumbangan, infak dan sebagainya itu semuanya ya tidak dinilai oleh Allah, tidak ada harganya, tidak ada timbangannya ya. Sama sekali tidak dinilai oleh Allah. Dan mereka ya membawa bukti-bukti mereka menjawab benar telah datang, yaitu para rasul ya, terutama Muhammad SAW itu sudah menginformasikan kepada kita ya tentang hari berbangkit ini, tentang pada masyarakat tentang neraka ya, gitu. Maka para penjaga jahanam berkata berdoalah kamu sendiri. Namun doa-doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Ya. Jadi ketika penghuni neraka itu meminta ya kepada para penjaga neraka untuk berdoa memohon kepada Allah agar diringankan walaupun hanya sehari ya, sekali saja. Itu pun tidak diluluskan. Bahkan penjaganya mengatakan tidak merespon sama sekali, bahkan malah bertanya apakah belum datang sebelumnya para pemberi peringatan tentang azab neraka ini kepada kamu dulu di dunia. Maka mereka menjawab orang-orang kafir ini sudah datang. Mereka sudah tahu. Maka saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas yang masih belum muslim, yang masih kafir, ya tolong ya, tolong perhatikanlah. Jangan percaya sama ya ceramah dari para pendeta kalian ya yang mengatakan bahwa ya Tuhan itu tiga, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa karena Yesus itu adalah anak pilihan Tuhan yang diutus ke dunia, yang dikirim oleh Tuhan Bapa ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, yaitu dosa orang-orang Kristenasi, orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, maka ya, kemudian nanti di akhirat mereka akan selamat. Itu adalah, ini adalah suatu kebohongan yang dulu, ya, yang dulu kalau kita telusurin itu adalah ajaran Trinitas ini adalah dari aliran-aliran, ya, aliran-aliran yang ada di zaman Romawi, gitu, ya. Jadi perpaduan antara Kristen dengan Romawi, ya, kemudian lahirlah Trinitas ini. Ya, gitu. Ini kita bisa telusurin dalam sejarahnya, ya kan? Kita bisa melihat sudut pandangnya. Ya, kemudian itu diturunkan, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian dilembagakan di ke gereja, kemudian di backup oleh para raja, ya, kerajaan-kerajaan, ya, di terutama di negara-negara Eropa, kemudian menyebar ke Amerika, ke Australia, ke negara-negara Commonwealth, gitu kan, kemudian ke seluruh dunia dengan memberikan kabar gembira sang juru selamat, sang penebus dosa. Nah, ini adalah, tapi intinya adalah ajaran Trinitas, yaitu Tuhan itu ada tiga. Nah, ini adalah kebohongan, ya, kebohongan dusta besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tertipu, ya, jangan sampai kita tertipu. Kita punya akal. Sama manusia, semua manusia sama, diberi kesamaan oleh Allah, potensi yang sama. Orang-orang dulu sama dengan kita, sama-sama diberikan akal, diberikan hati, pendengaran, penglihatan. Maka jangan sampai kita hanya membiung, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Kita lanjutkan lagi di dalam surat Ghafir, ya, masih surat Ghafir, ayat 69 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Fasaufa ya'lamun. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil. Yushabuna fil hamimi summa fin nari yusjarun. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Ming dunillah qalu dallu anna balam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudillu Allahul kafirin dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Ayat ini adalah ayat yang sangat powerful, ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dapat dipalingkan? Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami, ya, ya, para rasul, ya, yang mendustakan Zabur, mendustakan Taurat, mendustakan Injil, mendustakan Al-Quran. Ya, mendustakan rasul-rasul, ya, mereka mendustakan Daud alaihissalam, mendustakan Musa alaihissalam, mendustakan Isa alaihissalam, mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelak mereka akan mengetahui, ya, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala sesembahan-sesembahan yang selalu kamu persentukan itu? Ya, selain Allah, ya, yang kamu sembah selain Allah, yang kamu puja selain Allah. Maka mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir, yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di dunia ini, ya, di bumi ini, tanpa mengindahkan kebenaran. Dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan, ya, dalam hedonisme, dalam kesenangan memabukkan, ya. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ya. Jadi, saudaraku yang budiman tercerdas. Ya. Orang-orang kafir. Orang yang mendustakan itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ya. Satu-satunya kitab suci yang masih orisinal sekarang adalah hanya Al-Quran. Ya. Sementara kitab suci yang diklaim oleh agama lain itu adalah tidak orisinal. Tidak ada satupun yang asli. Ya. Mas, banyak sekali campur tangan tulisan para tokoh-tokoh agama di zaman dulu. Ya. Kemudian dimasukkan dalam kitab suci tersebut dan kemudian diklaim ini adalah kitab suci yang masih orisinal. Nah, kemudian dibaca, kemudian disambung-menyambung dari satu generasi ke generasi, kemudian dilembagakan dan sampai sekarang. Jadi satu-satunya kitab suci yang masih orisinal adalah Al-Quran yang terjaga autentiknya. Dan mereka tidak mau menjadi Al-Quran. Kenapa? Ya karena mereka, ya karena mereka sudah masuk dalam perangkap setan iblis, yaitu mereka yakin dengan kitab suci mereka. Ya, padahal kitab suci mereka itu, ya kalau dipelajarin dengan sungguh-sungguh, mereka akan menemukan banyak sekali kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya antara satu statement dengan satu statement yang lain, membingungkan. Karena sesuatu yang tidak benar itu membingungkan, meragukan. Ya. Sementara yang benar, al-haq, ya itu adalah semakin lama semakin kuat, menguatkan, semakin yakin, semakin jelas, makin terang hidup. Nah, itu adalah jalan hidup yang benar. Jadi jalan hidup yang benar adalah semakin kita pelajari, kita akan semakin terang, semakin jelas, semakin yakin kita akan jalan hidup itu baik, itu benar. Tapi kalau jalan hidup yang salah, keyakinan yang salah, itu semakin kita pelajarin, kita pahami, maka akan semakin membingungkan, semakin banyak pertanyaan, dan semakin banyak meragukan. Maka biasanya ya para tokoh-tokoh agama selain di luar Islam itu berusaha menutup-nutupin umatnya, ya agar tidak mempelajari kitab suci mereka, agar tidak mempelajari sejarah keyakinan mereka. Ya, cukuplah yakin, cukuplah iman, cukuplah yakin, percaya iman bahwa ada Tuhan, Sang Yesus penebus dosa, Sang Juru Selamat. Yakin dengan cinta kasih sayang. Kalau Anda cinta kasih sayang kepada Yesus, maka akan mendapatkan cinta kasih sayang kepada Yesus juga akan cinta kasih sayang kepada Anda, dan nanti akan ditebus dosa-dosa Anda, nanti akan bersama dalam surganya bersama Sang Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Maka umatnya disuruh untuk bernyanyi, ya, bernyanyi bergembira untuk menghibur Sang Yesus sebagai tanda daripada kasih sayang dia kepada Sang Yesus. Nah, ini adalah suatu keyakinan yang jelas-jelas bohong. Ya. Suatu keyakinan yang jelas-jelas sesat. Sangat sesat sekali, ya. Tapi anehnya sampai sekarang masih dipercaya, ya, di berbagai macam belahan bumi, ya, diajarkan di gereja-gereja. Ya, di seluruh dunia dengan dana yang besar dibangun gereja, di tiap minggu dikhutbahkan. Allah Akbar, Allah Akbar. Padahal ini adalah ajaran yang sesat. Ya, ya. Yang nanti ya diancam oleh Allah dengan ya dengan neraka, dan nanti mereka ini, para pendeta dan para jamaahnya, itu akan saling mencaci maki, bertengkar hebat nanti di neraka. Ya. Ya. Nah, inilah ya ancaman-ancaman ya bagi mereka yang dusta kepada Allah. Kan, ya. Allah adalah Esa. Allah adalah tunggal, la ilaha illallah, itu ya. Maka kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi katakanlah Allah itu Esa, tunggal, ya kan? Dan Allah lah tempat bergantung segala hal. Ya. Allah tempat berkeluh kesah, tempat untuk bergantung segala hal. Ya. Kemudian Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, ya. Allah adalah Maha Suci, ya. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ya. Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada apapun yang menyerupai Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Maha Suci. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Ya. Nah. Jadi, semua sesembahan yang disembah, yang dipuja, yang diharapkan, ya. Jadi nanti di akhirat itu, ketika Esa ditanya oleh Allah, ya, apakah kamu memang menyuruh mereka untuk menyembah kamu? Maka Esa kemudian berlepas diri, ya. Esa alaihissalam, ya, berlepas diri, ya, bahwa dia sama sekali tidak menyuruh untuk menyembah dia, itu, ya. Justru dia ya, berdakwah menyuruh kepada umatnya kepada Bani Israel, kaumnya, supaya menyembah Allah semata. Gitu, ya. Makanya nanti ketika Isa, ya, Isa alaihissalam itu diturunkan kembali oleh Allah di muka bumi ini, di langit, dari langit, ya, karena Isa ini sekarang tidak tidak mati, ya, tapi dia diangkat oleh Allah di langit. Ya, gitu. Dan ketika Rasulullah itu Isra, perjalanan Mi'raj, ya. Ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj, ya, diperjalankan oleh Allah, ya, dalam satu malam di ke langit, maka di langit yang kedua, ya. Di langit yang kedua itu Rasulullah bertemu dengan Isa dan Yahya, ya. Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Yahya ini adalah saudaranya, sepupunya, ya. Nabi Isa, Yahya alaihissalam, dan Isa. Nah, Isa itu yang ditemui oleh Muhammad itu adalah berbentuk berbadan, ya. Istilahnya memiliki dia yang ditemui dalam bentuk badan, berbadan dan beruh. Jadi badan dan ruh. Sementara kalau Yahya itu hanya ruhnya aja. Jadi ruh Yahya dan Isa, Isanya itu badan dan ruhnya, ya, tubuh dan ruhnya itu jadi satu, ya. Gitu. Ya, sementara kalau Yahya yang ditemui di langit yang kedua itu ruhnya saja, karena jasadnya ada di bumi, ya. Gitu. Sementara karena dia sudah mati. Sementara kalau Isa sendiri itu dalam riwayat, satu riwayat itu dia ruh dan badannya dan jasadnya. Nanti mendekati akhir zaman, salah satu tanda daripada akan datangnya kiamat itu adalah Isa akan diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, dan dia akan berperang melawan Dajjal. Tapi dia, Isa ini, tidak mengajarkan agama baru. Tidak. Tapi dia mengikuti agama Muhammad SAW. Jadi dia menjalankan sholat lima waktu, ya kan? Sholat lima waktu di masjid, ya kan? Kemudian Ramadan, ya kan? Puasa Ramadan gitu. Sesuai dengan syariat Muhammad SAW. Nah, kemudian dia akan menghancurkan salib-salib, ya. Salib-salib itu akan dihancurkan, ya. Akan dihancurkan karena itu adalah sesat, ya. Ya, salib-salib akan dihancurkan, gereja-gereja akan dirubah menjadi masjid. Ya, insyaallah, ya. Kemudian pengikut Nasrani yang masih hidup, ya, kemudian didakwai oleh Isa alaihissalam supaya kembali kepada Islam, yaitu la ilaha illallah, ya. Kemudian mengakui bahwa Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka sebagian besar, ya, ya, pengikut Nasrani kemudian kembali menjadi muslim, mengikuti Isa, ya, yaitu menjadi muslim, ya. Dan dengan itulah maka mereka berjuang melawan Dajjal dan tentaranya, ya. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah semuanya ada di dalam dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya, jelas, ya, jelas sekali. Ya. Nah, ini penting sekali bagi kaum Nasrani yang sampai sekarang meyakini bahwa nanti anak Tuhan yaitu Yesus itu akan datang ke muka bumi untuk menghancurkan orang kafir. Orang kafir ini ada termasuk orang muslim, kan? Bukan begitu. Jadi nanti Isa alaihissalam itu akan datang ke muka bumi ini atas perintah Allah untuk, ya, memerangi orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak tauhidullah, ya. La ilaha illallah, ya. Jadi itu adalah orang kafir, ya. Sementara yang muslim mukmin adalah yang komit dengan tauhidullah, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kenapa mereka itu diazab oleh Allah? Kenapa? Disebabkan karena mereka itu Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighoril haq wa bima kuntum tamrahun. Karena mereka itu tafrahuna fil ardi bighoril haq. Jadi mereka itu bersenang-senang, bersukaria. Hidupnya itu di dunia ini hanya untuk bersukaria aja, bersenang-senang. Hidup enak, enak, mudah, enak, nyaman, ya, bersukaria, ya, senang, di sana senang, di sini senang, ya kan, dimanapun senang, hatinya senang, ya, enak, mudah, makan enak, tidurnya ya kan, penampilannya hebat, wah, mentereng, dimanapun dia dihormati, disegani, dipuja, ya kan, dilulukan, ya ini, ya, maka wabima kuntum tamrohun, dan kemudian selalu bersukaria dalam kesesatan, kemaksiatan, ya, ya. Jadi tanpa digoril hak, ya, jadi tanpa kebenaran, ya, tanpa kebenaran. Nah, boleh saja orang itu bersenang, ya, sedikit, ya, makan enak, boleh, tapi dengan kebenaran. Ya, kebenaran itu gimana, ya? Jadi yang dimakan, ya, sesuatu yang dimakan enak itu pertama adalah makanannya halal, ya. Kemudian sumber makanannya itu juga halal, rezekinya dari pendapatan yang halal. Ya kan? Cara makannya, ya, itu juga sesuai dengan syariat, ya, pakai tangan kanan, ya kan, baca bismillah, ya kan, gitu. Kemudian setelah selesai baca alhamdulillah, gitu. Kemudian jadi dari sumber makanannya itu halal, yang di zat yang dimakan itu halal juga, ya, halal juga, ya, tidak haram. Kemudian cara makannya juga sesuai dengan sunnah Nabi, syariat Nabi. Nah, itu insya Allah itu adalah hak. Jadi dia makan enak tapi hak. Tapi kalau dia senang makan enak tapi dia tidak hak, ya, ya, itu contohnya adalah dia, ya, makan enak tapi sumber rezekinya itu dari menipu, dari mencuri, ya, ya, kemudian dari menzalimi orang lain, dari riba, ya, dari riba itu, riba itu zalim kepada orang lain, ya, dan Islam itu melarang zaliman, sedikit pun kezaliman itu dilarang oleh Islam, ya, ya, makanya itu Islam mendorong ke adil dan menjauhi zalim. Nah, ini konsep dasar Islam. Jadi sumber rezekinya harus halal, ya kan? Kemudian zat yang dimakan itu juga halal. Ya, tidak haram. Tidak haram artinya makan makanan yang disembelih untuk yang berjiwa, ya kan? Kemudian makan makanan yang tidak diharamkan. Nah, kemudian cara makannya juga sesuai dengan sunnah Nabi, ya, sesuai dengan Nabi, ya, ya, itu. Jadi insya Allah itu adalah hak, ya, bersenang tapi hak, gitu, ya. Dan jangan berlebihan, ya. Allah katakan jangan berlebihan, artinya makan jangan semaunya, gitu. Artinya porsinya sangat banyak, ya kan, gitu. Makan rakus gitu, enggak, ya. Tapi makan seperlunya. Ya. Allah Akbar, Allah, inilah Islam, ya. Hak kebenaran, ya. Bagi orang mukmin itu insya Allah dimudahkan Allah. Kenapa? Karena dia orientasi hidupnya untuk akhirat. Ya. Jadi dia makan halal, ya kan? Ya, itu mudah. Tapi bagi orang-orang yang orientasinya untuk duniawi, ya, bukan untuk akhirat, itu berat. Kenapa? Karena ini seperti sisaan. Gitu. Orang yang biasa suka makan banyak disuruh makan sedikit itu seperti sisaan. Orang yang biasa makan enak kemudian disuruh makan apa adanya itu juga seperti sisaan. Ya. Kemudian dia berkeluh kesah, marah. Nah, inilah adalah orang yang tipikalnya orientasinya hanya untuk duniawi. Inilah orang-orang yang fasik, orang yang terancam dengan neraka. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ya. Kita lanjutkan lagi di dalam surat Asyura, ya, Asyura ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslilil lahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa may yuslilil lahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa taraz zalimina lamma ra'ul 'adaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala inna dzalimina fi adzabim muqim. Ya. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu ketika mereka melihat azab itu berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Maka dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke dalam neraka dalam keadaan tertunduk, ya, dan karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, ya, ya, pandangan yang lesu, ya, pandangan yang tidak ada gairah dan pandangan yang pesimis, ya, menyesal, ya. Dan orang-orang yang beriman berkata, Sungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Itulah, ingatlah, sungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Orang zalim di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi, perkataan orang-orang yang zalim ketika mereka itu melihat azab adalah, bisa enggak kembali ke dunia lagi? Jadi mereka sangat berharap kembali ke dunia. Kenapa? Karena itu dianggap mereka satu-satunya jalan. Padahal dunia sudah hancur. Ya, tidak ada lagi jalan kembali lagi. Seperti waktu hidup sekarang ini. Ya, ya, bahwa waktu berjalan dari detik ke detik itu pasti dan pasti. Dan detik, satu detik yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Ini adalah suatu tanda bahwa janji Allah pasti terjadi. Ya, bahwa yang namanya hari kiamat pasti terjadi, bahwa semua manusia akan berbangkit, dibangkitkan Allah di padang mahsyar, dikumpulkan, ya, kemudian terjadilah yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian neraka dan surga itu pasti terjadi, pelan-pelan tapi pasti terjadi. Nah, ini adalah janji Allah, ya. Maka ya nanti ketika mereka sudah melihat azab neraka, orang-orang kafir, orang zalim itu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia selama-lamanya. Maka ini adalah mereka menyesal, merugi, ya kan? Sangat menyesal dan sangat merugi, ya. Insyaallah demikian saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kita lanjutkan lagi di dalam seri presentasi dakwah ila Allah di Islamic Shadow Presentation berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, syahadu alla ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.